gairah jiwaku. Kasihku, dicintai dirimu tak ternilai bagiku. Kau lambungkan asaku. Kasihku, melayang-layang, tinggi melayang, seperti kecanduan kamu. Candu, candu, candu, candu, kecanduan kamu. Rindu, rindu, rindu, rindu, ingin dekat kamu. Candu, candu, candu, candu, kecanduan kamu. Mau, mau, mau, mau, kau bersama kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, that's it.